Halo Ndra, halo Ndra, Ndra, kamu di mana Ndra? Kami di Nuna, udah selesai makan. Udah. Kami ke sana atau gimana? Ya, kalian ke sana deh, ke sini deh. Kalian, kita ke sini, ke sana. Sini. Ayo, ya, kita ke sana teh. Oke. Kita berangkat dari sana berarti. Iya dah. Jadi. Tapi kan, kita ke sana aja. Iya dah, kita ke sana aja dulu ya. Oke.